Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, saudari, adik-adik, dan anak-anakku sekalian, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para pemirsa, para pendengar setia Radio Insani 88.8 FM dimanapun Anda berada di wilayah Berlingmas Cakep, rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Utsman TV dan juga Ahsan TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih mempelajari bab al-mujahadah. Mujahadah, ya, bagaimana seseorang berusaha untuk memaksa dirinya melakukan segala macam bentuk ketaatan, baik dengan menjalankan perintah ataupun meninggalkan larangan. Dan pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan melihat sebagian dari mujahadahnya khairil bashar, mujahadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ibadah beliau. Dan ini dinukil oleh al-imam an-Nawawi diantaranya di hadis keempat dan kelima, dan juga nanti ada hadis yang lainnya yang berkaitan dengan hadis keempat dan kelima ini, di antaranya nanti hadis kedelapan, ya. Bagaimana mujahadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memaksa dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan mulai dari hadis keempat di bab mujahadah ini, atau hadis ke-98 dari kitab Riyadu As-Salihin ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ar-rabi'u, hadis yang keempat. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah ibunda kaum mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana, dahulu adalah kebiasaan beliau, yaqumu minal laili, tegak di malam hari. Yani melakukan apa? Salat. Qiyamul lail. Adalah kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam. Hatta tatafattara qadamahu, sampai kedua telapak kakinya pecah-pecah. Sampai telapak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatafattar, ya. Yani tata syakok, bentet-bentet. Dan kita sendiri mungkin sering ya menyaksikan sikil bentet, tapi bukan karena sholat, mungkin karena perjalanan yang panjang. Bagi orang yang biasa jalan gak pakai sandal, ya sebagian kita itu terjadi retak-retak di kaki, atau karena udara kering biasanya. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kulit beliau halus, sehingga sebagian sahabat itu meriwayatkan bahwa ketika bersalaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tangannya lebih halus dari sutra. Tapi di riwayat ini diceritakan bahwa kaki beliau retak. Ini menunjukkan kesungguhan beliau di dalam melakukan sholat malam, sampai kaki beliau, telapak kaki beliau retak-retak sallallahu alaihi wasallam. Faqultu lahu, maka Aisyah berkata, aku pun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah, kebiasaan beliau menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah beliau sallallahu alaihi wasallam, istri. Beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima tasna'u hadha ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal ini wahai Rasulullah? Ini kenapa engkau sholat sampai kakimu retak-retak? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Padahal Allah sudah mengampuni seluruh dosamu, baik yang lalu ataupun yang akan datang. Ma taqaddama, yang lalu. Wa ma ta'akhkhara, yang akan datang, yang datang belakangan. Bukankah dosamu sudah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang lalu ataupun yang akan datang? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha heran, sudah diampuni dosanya kok tetap sholat sampai apa? Retak-retak kakinya. Ini langsung saya bahas saja ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu cermati perkataan Aisyah di sini, waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Dosamu sudah diampuni oleh Allah, baik yang lalu ataupun yang akan datang. Ada lafaz taqaddama ta'akhkhara. Kata ulama, pengampunan dosa, pengampunan Allah terhadap dosa yang taqaddama wa ta'akhkhara itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Istilah taqaddama ta'akhkhara itu hanya untuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun terjadi juga sebagian kaum muslimin mengalami hal itu, di antaranya adalah para peserta perang Badar. Para peserta perang Badar. Perang pertama yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun yang ke-2 Hijriah. Yang sebelumnya didahului oleh ekspedisi-ekspedisi kecil, beberapa ekspedisi tanpa diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang Badar adalah ghazwah, perang yang betul-betul dipimpin langsung oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesertanya 300 sekian belas. Kalau di dalam Nurul Yakin, Sirah Nurul Yakin dikatakan 313 pasukan. Melawan 950. Berarti 1 banding 3. Ibaratnya sing loro nyekeli tangan, sing siji ngantem mirak, cukup to niku. Tapi ternyata Allah beri kemenangan 1 lawan 3. Nah, peserta perang Badar itu diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Sehingga suatu saat ketika terjadi kejadian yang cukup besar, yaitu usaha seorang sahabat peserta perang Badar untuk mengirim berita kepada saudara-saudara dia, orang-orang kufar Quraisy di kota Mekah, saat akan dilakukannya penaklukan kota Mekah di tahun keberapa? 8. Rasul sallallahu alaihi wasallam merahasiakan hal itu. Merahasiakan. Sehingga nanti orang-orang Mekah betul-betul terkejut, enggak ada persiapan sama sekali. Tiba-tiba pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sudah dekat. Enggak ada. Ini dirahasiakan. Nah, ada seorang sahabat yang mulia namanya Hatib. Hatib ibn Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu. Beliau peserta perang Badar. Beliau berusaha untuk mengirim berita ke kerabat beliau dan juga orang-orang kufar Quraisy. Nah, khawatir kerabatnya nanti celaka dan yang lain-lain. Akhirnya beliau kirim surat. Surat rahasia yang memberitahukan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya hendak melakukan pergerakan ke kota apa? Mekah. Ini kan besar toh. Bisa bocor rahasia. Surat itu dititipkan ke seorang wanita, budak. Budak wanita. Kemudian suratnya disimpan di sanggul dia. Pergi. Tidak ada yang tahu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada surat yang akan diselundupkan ke kota Mekah yang dibawa oleh seorang budak wanita. Akhirnya diutuslah Ali radhiyallahu taala anhu dan satu yang lainnya dikejar. Sampai di perkebunan, sebuah perkebunan gerumbul begitu, di jalan menuju Madinah Mekah, dihadang oleh Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, langsung serahkan suratnya. Kata sang wanita, saya enggak bawa apa-apa katanya. Serahkan suratnya. Atau terpaksa saya geledah. Begitu melihat kesungguhan Ali bin Abi Thalib, maka wanita tadi akhirnya menyerahkan apa? Surat kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, karena namanya geledah itu kan sudah seluruh. Jadi dia perasaannya juga kurang enak. Ali sungguhan ini. Serahkanlah surat. Setelah dibuka, disampaikan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata surat itu dari siapa? Hatib ibn Abi Balta'ah. Langsung berdiri Umar. Ini orang sudah munafik katanya. Umar bin Khattab. Serahkan pada saya. Ya. Serahkan pada saya. Kemudian apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Umar, wahai Umar, ama amil, ama alimta? Tidakkah kau tahu annallaha tala'a ila ahli Badr?" Bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat peserta perang Badar. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Setelah kalian mengikuti perang ini, kerjakan apa saja yang ingin kalian kerjakan, sudah kuampuni. Jadi peserta perang Badar dosa-dosanya apa? sudah diampuni yang lalu dan juga yang akan datang. Tapi tidak ada dalam sejarah peserta perang Badar terus saenake dhewe, itu tidak ada. Nah, ini kejadian ini adalah kejadian yang pengecualian. Karena Hatib ibn Abi Balta'ah betul-betul khawatir terhadap keluarga dia dan juga sebagian harta dia yang ada di kota Makkah. Umar marah. Hampir saja Umar ingin diserai apa? Mengeksekusi Hatib ibn Abi Balta'ah. Tapi ditahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Umar, tidakkah kau tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat para peserta perang Badar dan berkata kepada mereka, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Lakukan apa yang kalian kerjakan, sesungguhnya aku sudah mengampuni kalian. Ini karena amal perang Badar itu sangat luar biasa. Sampai diampuni oleh Allah dosa-dosa yang akan datang. Nah, ini terjadi. Selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada memang orang-orang yang diampuni oleh Allah dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Siapa? Para peserta perang Badar. Akan tetapi kembali, ini pengecualian dari kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kau sholat sampai kakinya pecah-pecah? Padahal kau sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang." Ingat lafaz ma taqaddama wa ma ta'akhir. Kata ulama, karena ini kekhususan, sebagaimana dinukil oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, karena ini kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma taqaddama wa ma ta'akhara, maka ini penting, ini untuk kita ketahui, apabila kalian dapatkan ada hadis yang lafadznya barang siapa yang mengerjakan ini maka diampuni dosa-dosanya, ma taqaddama wa ma ta'akhir, menggabungkan dua ini, ma taqaddama wa ma ta'akhir, maka ketahuilah hadis itu dhaif. Ya, ketahuilah hadis itu apa? Dhaif. Karena ini kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap kau dapatkan ada hadis, misalnya barang siapa yang mengerjakan demikian dan demikian, maka dosa-dosanya akan diampuni, ma taqaddama wa ma ta'akhir, itu hadisnya dhaif. Adapun hadis yang bunyinya ma taqaddama saja, itu banyak. Ya, yang pakai apa lafaz ma taqaddama saja itu banyak. Kenapa saya sampaikan ini? Padahal mungkin cukup rumit ya. Mungkin sebagian enggak begitu nyambung. Ini diantaranya adalah untuk mengetahui kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, membantu kita ngingat-ngingat riwayat. Kan di bulan Ramadan sering sekali ya kita ya. Man qoma ramadhana, lanjut, imanan wahtisaban ghufira lahu wa ma ta'akhir, enggak? Nah, itu. Kan kadang bingung gitu ya. Ada ta'akhirnya enggak ya? Begitu ingat kaidah ini, oh enggak, berarti enggak ada ta'akhir. Ma taqaddama min dzambihi ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Enggak pakai ta'akhara. Waman qama laylatal qadri guf imanan wahtisaban gufiralahu ma taqaddama min dambihi. Jadi kalau hanya dengan lafad ma taqaddama banyak atau enggak? Banyak. Ya. Kemudian Ada satu puasa yang kita mendapatkan apabila mengerjakannya mendapatkan pahala diampuni setahun sebelum dan setahun sesudah. Itu gimana Ustaz? Maka kita sampaikan lagi, tidak pakai lafaz ma taqaddama wa ma ta'akhir. Hadis itu tentang puasa apa? Arafat. Barang siapa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ahtasibu al-Arafah, ya, kata au fi ma'nahu yang artinya saya lupa lafadznya persisnya, ya. Saya berharap dengan puasa Arafat Allah Subhanahu wa taala mengampuni as-sanah allati qablaha was-sanah allati ba'daha, setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Jadi bukan ma taqaddama wa ma ta'akhir, tapi pakai setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya, ya. Saumu sauq atau siyamu yaumi Arafah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah ahtasibu an yukaffira Allahu sanatal ladzi qablah was sanatal ladzi ba'dah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, puasa hari Arafat aku berharap Allah mengampuni dosa-dosa setahun sebelumnya dan dosa-dosa setahun setelahnya. Jadi cuma setahun setahun, bukan pakai lafaz apa? Taqaddama ta'akhir. Jelas nggih? Jadi nanti kalau menyampaikan, pas jenengan diminta menyampaikan ceramah di bulan Ramadan, enggak usah bingung. Ini ada ta'akhirnya enggak ya? Oh, ada kaidah. Kalau taqaddama ta'akhir itu hanya untuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti hadis yang benar adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Begitu seterusnya. Wallahu taala alam. Kita lanjutkan. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni dosa-dosanya. Inna fatahna laka fatham, dosa-dosa sebelum dan sesudahnya. Dalam surat Al-Fath Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Gitu. "Inna fatahna laka fatham mubina." Betul ya? "Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Sesungguhnya kami berikan kepadamu kemenangan yang sangat nyata supaya Allah bisa mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan dosa-dosamu yang akan datang. Nggih. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni. Ini sebelum dan sesudah. Faedah pertama. Faedah kedua. Dikatakan oleh seorang ulama Ibn Abi Jamrah, dan ini penting. Beliau mengatakan, yajibu, wajib, alla yakhthura bibalina, wajib. Wajib apa? Jangan sampai terdetik di benak kita. Benak niku niki napa niki? Pokoknya gini. Wajib supaya jangan sampai sekali-kali terdetik di benak kita. An-nadzunub allati akhbarallahu ta'ala annahu bifadlihi ghafaraha linnabiyyi sallallahu alaihi wasallama min qabili ma naqa'u nahnu fih. Jangan sampai terbersit, terdetik di benak kita sama sekali bahwa dosa-dosa yang telah diampuni oleh Allah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallama itu seperti jenis dosa-dosa yang kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni apa? Dosanya. Tapi jangan sampai terdetik, oh Kanjeng Nabi ya berdosa kayak dosa kita. jangan sampai terdetik kayak gitu. Memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksum dari dosa-dosa besar. Sekian pendapat dalam istilah maksum. Ya. Sehingga mereka, para ulama berbeda-beda. Tapi mereka sepakat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjaga, tidak mungkin melakukan kesyirikan, tidak mungkin melakukan kezaliman, tidak mungkin melakukan apa? Kekufuran. Dosa-dosa besar tidak mungkin. Tinggal dosa-dosa kecil. Apakah mungkin terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah mungkin. Tapi Allah sudah mengampuninya. Satu. Dan dua, menjadikan kesalahannya itu pelajaran bagi umatnya. Sudah diampuni dan juga apa? Sudah jadi pelajaran bagi umatnya. Kemudian yang ketiga, jangan sampai terdetik sekalipun bahwa dosa yang telah diampuni dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti jenis dosa kita. Nuhun sewu. Jenis dosa kita contohnya apa? Dosa lisan. Dosanya lisan apa kita? Ngerokok. Iya you know, nama dosa lisan itu contohnya ngerokok. Menyakiti diri sendiri dan mendolimi orang lain. Dituntut sampai hari kiamat. Karena kezaliman. Ya eman-eman ya. Gara-gara rokok. Rokok titik-titik tidak usah disebut merek. Mbuh rokok sing ngelenting dhewe, napa rokok sing dilentingke pabrik, tuntutannya sampai akhirat. Contoh dosa lisan rokok. Contoh lagi napa? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak mungkin ngerokok. Ya. Enggak mungkin. Jadi jangan pikir dosanya mirip seperti dosa kita. Contoh malih napa? Ghibah. Itu sudah dosa besar juga itu. Dan enggak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam terjatuh dalam dosa ghibah. Mencela misalnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan orang pencela. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa tahun? 10 tahun. Enggak pernah muncul satu celaan pun pada Anas bin Malik. Padahal Anas itu anak beliau atau bukan? Bukan. Tapi enggak pernah mencela, masyaallah. Kita terkadang, bukan kita lah ya, sebagian kaum muslimin, kalau kita tuh kok koyo ngaku gitu nggih. Sebagian kaum muslimin, mungkin diantaranya adalah kita, sama anak kita saja hidup berapa hari, berapa kali muncul celaan? Terkadang sering. Apalagi sama anak orang. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama anak orang, Anas bin Malik, putranya Ummu Sulaim. Anak tirinya Abu Thalhah radhiyallahu taala anhum jami'an. Enggak pernah mencela. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan seorang pencela. Niki contoh napa? Dosa lisan. Dosa tangan. Jual jawil perempuan. Ya. Salaman dengan perempuan. Dosa napa mboten? Dosa karena bukan mahram. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah. Dan begitu seterusnya. Dosanya mata. Blirak, blirik. Delok aurate wong wedok. Yang bukan mahramnya atau yang bukan istrinya. Karena auratnya yang mahram pun ada batasannya untuk dilihat, tidak semua. Kemudian juga melihat auratnya laki-laki. Ya, ini juga tidak boleh. Ini tidak terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Ini faedah ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Terus dosa apa yang diampuni oleh Allah? dosa karena beban berat untuk bersyukur. Dosa apa? Beban berat untuk bersyukur. Kewajiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersyukur itu sangat besar. Semakin seorang itu dimuliakan oleh Allah, semakin dia wajib untuk napa? Bersyukur. Semakin seorang itu dipanjangkan usianya, kalau dalam manusia biasa nggih, berarti dia semakin wajib bersyukur. Semakin gede gaji seorang pejabat, semakin wajib dia bersyukur. Semakin besar penghasilan seorang pedagang, berarti semakin wajib dia itu bersyukur. Semakin banyak anak seseorang, berarti semakin dia wajib bersyukur. Lanjut. Semakin banyak napa? Mertua seseorang, mertua lu, saya nggak bilang apa-apa. Maka dia harus semakin banyak bersyukur. Semakin banyak nikmat yang diterima oleh seseorang, dia harus semakin banyak bersyukur. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diangkat jadi nabi, diangkat jadi rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa lagi? Diampuni dosanya. Maka kewajibannya bersyukur itu apa? Sangat besar. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berat dalam menunaikan. Berat. Karena kewajiban bersyukurnya sangat sangat besar. Kekurangan-kekurangan dalam menunaikan syukur ini itulah yang diampuni oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Saketipun fahami nggih. Kalau kita belum ada jaminan, kita ini terkadang diberi nikmat sedikit saja kurang bisa bersyukur. Apa maning nikmatnya banyak. Sudah diberi nikmat banyak yang keluar bukan syukur, tapi apa? Kurang baik. Lah, dongnya mau ditambah sejam tuh ibadinya lo hakeh. Padahal ibadinya sudah waket banget. Masih bilang, nek ditambah sejam kayak orang keburu udan. Wah, ya terkadang ini masih kurang bersyukur. Maka ini kaidah bapak-bapak ibu-ibu. Semakin besar kenikmatan yang diberikan oleh Allah pada seseorang, berarti orang itu harus semakin banyak napa? Bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ibadah. Jadi bukan hanya sekedar alhamdulillah, matur nuwun ya Allah. Bukan hanya itu. Tapi ibadahnya ditingkatkan. Yang bisa ibadah dengan membaca Quran, tingkatkan baca Qurannya. Yang bisa ibadah dengan sholat, tingkatkan sholatnya. Yang bisa ibadah dengan memberikan infak, tingkatkan memberi infaknya. Yang bisa ibadah, apa saja yang dibukakan oleh Allah berupa ibadah-ibadah yang memungkinkan bagi kita, itulah cara bersyukur. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan salah satu ibadah yang dia kerjakan dalam rangka bersyukur. Napa niku? Salat malam. Makanya sampai kakinya napa? Pecah-pecah. Ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, sudah diampuni dosanya yang lalu, yang akan datang. Kok ibadah salat malam sampai kakinya pecah-pecah?" Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Afala uhibbu an akuna abdan syakura?" Tidakkah aku ingin untuk menjadi hamba yang bersyukur? Jadi salat malam beliau dalam rangka apa? Mensyukuri nikmat Allah. Niki cirine wong syukur, salate suwi. Bersyukur kalau sehat, salatnya jangan cepat-cepat. Bersyukur kalau ketemu bulan Ramadan, salat terawih aja banter-banter. Itu cara bersyukur. Bukan semakin ketemu bulan Ramadan malah jadi ajang balapan salat terawih. Pecahkan rekor. Kalau tahun lalu 21 rakaat 5 menit. Tahun ini harus bisa 4 menit berapa detik. Jadi itu bukan cara bersyukur. Cara bersyukur salat sampai kakinya pegel. Bukan batuke kejedut-jedut niku mboten. Saking cepete jedak jedut. Salat kaki pegel, berdirinya yang lama. Insyaallah taala kita akan mempelajari satu bentuk mujahadah beliau sallallahu alaihi wasallam nanti di dalam salat insyaallah taala. Niki mengke panjenengan kudu siap-siap untuk mengoreksi diri kita sendiri dan panjenengan semua setelah membaca hadis bagaimana salat beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini satu hadis, hadis yang keempat dan beberapa perkara yang bisa kita ambil sebagai napa faedahnya nggih. Mbok menawi mekaten ingkang saged kula aturaken, sisa waktu silakan digunakan untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek carane sekolah niku bali gasik rak nggih. Seneng. Ini pengajiannya rada bali gasik. Panjenengan bisa siap-siap, saya juga bisa siap-siap. Insyaallah kita akan bahas selanjutnya. Tadinya saya itu ingin bahas dua hadis sekaligus, tapi ternyata belum bisa. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang, apabila Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kesempatan kepada kita semuanya, kita akan mempelajari satu hadis yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Karu tombo kangen. Ramadan kurang berapa bulan lagi? Saat niki Jumadal Ula, terus Jumadal Thaniyah, terus Rejab, terus Syakban, terus Ramadan. Tidak terasa. Kurang pinten? 4 bulan lagi. Kira-kira ketemu napa mboten nggih? Wallahu taala a'lam. Soal kita berharap, kan boleh berharap kebaikan gitu. Ini nanti dikabulkan oleh Allah atau tidak, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.